Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-henti memberikan berbagai macam anugerah kenikmatan, sehingga walhamdulillah biidznillah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita pun bisa bersama-sama berkumpul bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan peringatan-peringatan. Semoga yang seperti ini memberikan manfaat pada diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembacaan kita dari Kitabul Ilm karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Sulaimin rahimahullah ta'ala, kita telah sampai pada pasal yang kedua, fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa seputar perkara ilmu. Dan kita masih saja berada pada pertanyaan atau soal yang kedua, yang mana Syekh rahimahullah ditanya, ada seseorang yang tidak suka untuk mempelajari akidah terkhusus dalam masalah qadar karena mengkhawatirkan pada dirinya penyimpangan. Nah, maka hal ini telah dijawab oleh Syekh rahimahullah bahwa masalah ini, ya, masalah al-qadar, masalah akidah adalah masalah-masalah al-muhimmah, masalah-masalah yang penting. Maka wajib bagi manusia, wajib bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dia mengetahui dan mempelajarinya. Naam. Ya, untuk dia mengetahui dan mempelajarinya. Sehingga dengan itu, ya, dia tidak akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersesat ketika menjalani kehidupannya, baik dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirah. Kemudian kita lanjutkan sisa pembahasan ini. Wa khulasatul jawab, kita ulang sedikit. Kesimpulannya dari jawaban beliau, annahu yajibu 'alal mar'i dirasata 'ilmi tauhid wal aqidah. Kesimpulannya bahwa wajib bagi setiap manusia atau setiap orang untuk mempelajari ilmu tauhid dan ilmu aqidah. Karena ini yang menjadi pondasi dalam dia beragama. Ketika di dalam beragama dia tidak memulai amalannya ataupun ibadahnya dengan ibadah tauhid atau ilmu tauhid wal akidah, maka seluruh amalan-amalan yang dibangun, yang diamalkan di atasnya, ya, maka tidak akan menjadi kokoh dan menjadi kuat. Karena tidak punya pondasi yang kokoh dan kuat, tidak memiliki akidah, tidak memiliki tauhid. Liyakuna ala basiratin fi ilahihi wa ma'budih, sehingga dia memiliki pengetahuan basirah terhadap sesembahannya, ilahnya, wa ma'budih, yang diibadahinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin bi asma'il wa sifatih wa af'alih, sehingga dia berada atas basirah, atas ilmu terhadap asma'illah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali bagi seseorang untuk dia mengetahuinya. Ala basiratin fi ahkamil kauniyah, maka dia di atas basirah terhadap ahkam-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan kauniyah dan syariah. Ala basiratan fi hikmatih, dan dia di atas basirah terhadap hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Wa asrari syar'ihi wa khulqih, demikian pula di atas basirah, di atas apa yang rahasia terhadap syariatnya, syar'ihi wa khulqih, dan penciptaannya. Hatta la yadilla binafsihi aw yadilla ghairahu, sehingga dengan itu, ya, dia tidak akan menyimpang dan juga tidak membuat orang lain menyimpang, tersesat. Karena ahlul ahwa yang mereka tergelincir dari jalan siratul mustaqim, di samping diri mereka menyimpang, juga akan membuat orang lain menyimpang. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang di atas al-haq, maka dirinya di atas al-haq, dan yang lain yang diseru, yang didakwai, juga akan berada di atas al-haq. Man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa yang menunjuki kepada orang lain kebaikan, maka seperti orang yang melakukannya. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Maka kita berhati-hati, naam, ketika apa ini menyebutkan atau mendakwakan kebatilan. Naam, maka itu akan terus dia mendapatkan dosanya ketika dia yang memulai pertama kali yang membuatnya. Maka terus ada orang yang di bawahnya mengamalkan amalan itu dari keburukan-keburukan. Naam, maka terus mengalir kepadanya. Ya, bukan pahala jariah tapi dosa jariah. Ya, dosa jariah yang mengalir kepadanya. Pokoknya dia yang pertama kali memutuskan suatu amalan yang amalan itu tidak ada nasnya dari kitab Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata terus diikuti oleh manusia sampai akhir zaman. Maka pertama kali yang memulai amalan itu yang tidak ada syariatnya, dia akan mendapatkan dosanya. Allahul musta'an kalau sampai kondisinya seperti ini. Wa'lam atau wa'ulima at-tauhidu huwa asyraful ulum, dan diketahui bahwa tauhid itu semulia-mulianya ilmu. Ya, tauhid semulia mulianya ilmu. Maka kita jangan bosan-bosannya mempelajari tauhid. Ya, dari satu pondok ke pondok yang lain tauhid. Dari satu ma'had ke ma'had yang lain itu lagi yang dipelajari, tauhid terus. Naam, karena tauhid inilah yang menentukan. Ya, tauhid ini yang akan menentukan. Apabila tauhidnya baik, tauhidnya lurus, naam, maka amalan-amalan yang lainnya pun akan mengikutinya. Apabila tauhidnya tidak lurus, maka amalan-amalannya pun tidak akan lurus. Diperumpamakan seperti berwudu dalam sholat. Naam. Betapapun banyaknya yang diamalkan dari amalan-amalan sholat, amalan-amalan sholawat, tetapi tanpa diawali dengan al-wudu, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan-amalan sebanyak apapun dari amalan, tanpa didahului dengan at-tauhid, maka amalan itu tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, percuma. Nah, seperti itu perumpamannya. Ketika seorang mau sholat ibadah, maka dia harus berwudu dulu. Dari wudu tersebut baru dia sholat, dan di sanalah dia akan mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia sholat, ya, dalam keadaan tidak berwudu, sholat begitu saja, dan juga tidak tayamum, pokoknya pengganti-pengganti wudu, dia hanya ingin sholat saja, ya, sebanyak apapun dari sholatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tauhid. Tanpa tauhid, seluruh amalan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita belajar tauhid, jangan bosan-bosannya. Nabi selalu memperingatkan dan mengkhawatirkan umatnya terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, tidak ada yang paling dikhawatirkan ya dari umatnya selain daripada ketika mereka terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita telah ketahui tadi bahwa at-tauhid semulia-mulianya ilmu. Li syarafi mutalliqihi wa li hadza sammahu ahlul ilmi fiqhul akbar. Karena mulianya zat yang ya diikutkan padanya atau digantungkan padanya, oleh karena ini diberi nama atau dinamai dengan apa ini, ahlul ilmi, namanya dengan al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Ini tauhid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid-din. Dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan barang siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka dia dipahamkan dalam urusan agamanya. Nah, ya, dan perkara yang sangat sangat terpenting sekali adalah at-tauhid. Sehingga ketika seseorang ya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka dia dipahamkan dalam urusan agamanya. Naam, dan yang paling terpenting dari urusan agama adalah at-tauhid. Maka wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika wa aulahu ilmu tauhid wal akidah. Maka yang pertama kali yang dia masuk di dalamnya dan yang paling utama adalah ilmu tauhid wal akidah. Ilmu tauhid wal akidah. Maka ketika ada daurah masyayikh yang terkadang kita sudah mempelajari usul salasah sudah berkali-kali, ketika daurah pembahasan usul salasah, pembahasan qawaidul arba'ah, pembahasan kasyus syubhat, terus mereka membahas. Naam. Maka jangan bosan-bosan seseorang untuk mempelajari yang namanya aqidatut tauhid, karena manusia ini tempatnya kelalaian. Bisa jadi ya, karena lalainya dia dari mempelajari akidah, mempelajari tauhid, sehingga ya dia tidak mengetahui kalau itu perkara tauhid. Nah, karena jenis-jenisnya banyak sekali, bukan hanya satu jenis tapi banyak jenisnya. Lakin yajib 'alal mar'i aidan ay yataharra kaifa ya'khudhu hadzal ilm. Akan tetapi yang wajib bagi seseorang, ya, yang wajib bagi seseorang juga agar dia teliti, ya, bagaimana dia mengambil ilmu ini. Ya, taharro, ya, dia memilah dari mana dia mengambil akidah yang nantinya dia akan pelajari, yang ini akan timba. Wa min aymas, dari dia talaqqahu, yaitu dari sumber mana dia mengambilnya. Karena asruriyah yang mereka ajarkan al-usul salasa juga. Ya, yang mereka ajarkan qawaidul arba'ah. Yang mereka ajarkan kitabut tauhid, kasus syubhat. Naam, sama. Wahada Islamnya seperti itu juga. Ya, buku-buku tauhid yang mereka pelajari. Jadi harus dilihat dari mana dia mengambilnya. Jangan sembarangan dia mengambil. Berbahaya, akan menjadi racun bagi dirinya. Falyakhudh min hadzal ilm awalan ma safa minhu wa salima minasyubhat. Maka hendak dia mengambil ilmu ini yang pertama kali, ya, ma'asofa minhu, yaitu yang bersih, jernih, selamat dari syubhat. Di atas tentunya bimbingan para ulama ul-kibar, ulama ajal wa ta'adil. Naam. Dari situ dia mengambilnya. Tsumma yantakil sanan ila an-nadri fi ma awrad alayhi min al-bid'ah wasyubhat. Setelah dia mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian berpindah yang kedua, ya, ila an-nadri fi ma awrad alayhi min al-bid'ah, yaitu melihat terap apa-apa yang ada dari bid'ah dan syubhat. Nah, ini juga perlu dipelajari. Naam, karena amalan yang disertai dengan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, ya, sebanyak apapun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Man ahdatsa fi an hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami, maka dia tertolak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sekalipun manusia menilai, melihat ini perkara yang baik, yang menjadikan manusia bertaubat, yang menjadikan manusia menyesali kesalahan-kesalahannya. Oh, ini baik. Buktinya yang dulunya dia maksiat, ya, suka minum minuman keras, suka berjudi, sekarang dia tidak lagi, tenang dia dengan zikir bersama umpamanya, tenang dia kalau ada peringatan, kemudian ada makan-makannya senang dia umpamanya seperti itu. Jadi tidak menjadikan ukuran patokan ketika seseorang meninggalkan hal tersebut, ya, kemudian mengikuti hal-hal yang tidak ada sunnah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwahkannya. Maka kita kembali kepada Allah dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melihat kepada yang lain. Adapun yang lain itu hanya sebagai penyedap rasa, nah, sebagai pendukungnya. Kalau mencocoki Alkitab was sunnah, maka kita ambil. Tetapi kalau tidak mencocoki, ya, kita lepas. Jangan kita mengambilnya. Sekalipun, ya, banyak manusia yang mengamalkannya atau beramal dengannya. Liyakuma biraddiha wa bayaniha mimma akhadha min kibal akidah Sofia, agar dia bangkit untuk membantahnya dan menjelaskannya dari apa yang dia mengambil dari akidah yang jernih itu tadi. Jadi ketika ada penyimpangan, tahu sudah, oh ini penyimpang, ini menyimpang salah, sehingga dia bisa menjelaskannya dari sisi sini kesalahannya, karena dia telah mempelajari akidah yang benar itu tadi. Sehingga ada hal-hal yang datang baru, maka dia langsung bisa menjelaskannya. Wal yakun al masdaru alladhi yatalaqahu minhu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Thumma na'am kalami sahabati radhiyallahu anhum. Maka hendaknya sumber yang dia mengambilnya itu dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalam-kalamnya sahabat. Ini kalam-kalamnya sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ucapan-ucapannya imam-imam setelah mereka, minat tabi'in, dari para tabi'in, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka. Nah, jangan mengambil agama atau mengambil prinsip dan pendapat dari orang-orang yang tidak dikenal agamanya. Ya, senang mereka kalau mengambil pendapat dari orang-orang barat. Suka. Nah, padahal kita tidak mengetahui. Maka mereka yang belajar ilmu agama di negeri-negeri barat, ketika kembali ke negerinya, bukan membawa kebaikan, justru membawa kerancuan. Yang tadinya agama ini sudah menjadi jelas, ketika mereka yang menyampaikan menjadi tidak jelas. Nah, menjadi tidak jelas. Yang tadinya kaum muslim meyakini bahwa Allah itu ada di atas arsy, di langit, maka ketika mereka yang datang bahwa Allah itu ada di mana-mana. Nah, ketika mereka meyakini bahwa agama yang benar itu hanya satu, kemudian datang orang-orang ini, agama semua dibenarkan. Nah, jadi rancu ketika beragama. Tadinya keyakinannya sudah lurus, sudah pas, namun ketika muncul orang-orang ini menjadi tidak pas. Naam, menjadi tidak pas. Jadi rusak keyakinannya. Dia tidak apa-apa, mereka kan juga tujuannya surga. Dia juga mendapatkan surga, bahkan mereka sudah meyakini ketika orang-orang meninggal langsung menyebutkan telah kembali ke surga. Nah, langsung memastikan kembali ke surga dan yang lainnya. Atau pemahaman-pemahaman Syiah yang mereka dahulunya, ya, kaum muslimin yang belum mengenal dari mereka ini, memuliakan para sahabat ridwanul majma'in. Ketika datang orang-orang yang belajar di negeri Iran atau seperti pemahaman Syiah, maka ketika kembali mereka menjadi orang yang mencela para sahabat ridwanul majma'in. Allahul musta'an. Naam. Kemudian orang-orang yang berbicara yang seperti ini, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan di masyarakatnya. Nah, sehingga ketika mereka-mereka ini berbicara, ya didengar ucapannya. Ketika ada orang yang membantah, susah. Nah, susah untuk mencerna mana kebenaran dan mana kebatilan. Thumma ma qala al-ulama'ul mawthuq bi ilmihim wa amanatihim. Kemudian sumber yang kita juga mengambil ilmu, yaitu apa yang dikatakan para ulama al-mawthuq, yang terpercaya, yang thiqah, dengan keilmuan mereka dan amanahnya mereka dalam manhaj, metode mereka ketika berdakwah. Naam. Nah, ini yang terus kita ikuti. Jangan warna-warni. Ya, di sana lain, di sini lain. Khususan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuh, terkhusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim alaihima. Naam. Rahimahumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah. Dan seluruh ya, kaum muslimin wa immatihim, dan imam-imam mereka, sahabi rahmah wa ridwan, yang mereka orang-orang yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan kita dari yang nomor 2. Kemudian yang ketiga. Sila fadilatul syekh yataharraju ba'du talabatil ilm asy-syar'i inda qasdihim al-ilm wa syahadat, fa kaifa talakhasu talibul ilm min hadzal haraj? Pertanyaan yang berikut, yang ketiga, ditanya fadilatul syekh, sebagian penuntut ilmu syar'i ada kekhawatiran ketika tujuan mereka menuntut ilmu. Ya, ketiga mereka hendak menuntut ilmu dan syahadah. Syahadah itu seperti ijazah, surat tanda tamat dia belajar. Maka bagaimana seorang penuntut ilmu, ya, dia mengeluarkan hal ini dari perkara yang dikhawatirkan ini? Karena seorang ketika menuntut ilmu, tentunya dia mengikhlaskan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang di sana ada ijazah yang harus dia peroleh, dia raih. Bagaimana kondisi yang seperti ini keadaannya? Di samping menuntut ilmu, ya, dia juga mengharapkan syahadah, ijazah itu tadi. Maka bagaimana dia bisa membebaskan dirinya dari hal-hal yang seperti ini? Dikhawatirkan tidak murni lagi ketika dia menuntut ilmu syar'i, tapi di sana ada keinginan lain untuk mendapatkan ijazah. Fa ajaba bi qawlihi yujabu ala dzalika bi umurin. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab dengan ucapannya, dijawab hal itu beberapa perkara. Ahadihima, salah satunya, atau ahadiha, alla yaqsudu bidzalika syahada lidzatiha, agar jangan mereka dengan hal itu hanya karena syahadah semata-mata. Jadi itu bukan tujuan utama ketika dia belajar ilmu agama seperti di jamiah universitas, bukan semata-mata untuk mendapatkan ijazah. Jangan memaksudkan itu. Jangan dia maksudkan itu. Bal yattakhiduna hadhi syahadati wasilatun lil amal fil huquq fil huqulin nafiatil khalq. Tetapi dia menjadikan syahadat tadi, ijazah tadi, hanya sebagai perantara untuk dia beramal di lapangan pekerjaan, di hukul, yang dapat memberikan manfaat kepada makhluk, kepada manusia. Jadi dia mendapatkan ijazah itu hanya sebagai wasilah saja untuk beramal. Kenapa seperti itu? Li'annal a'mala fil waqtil hadir mabniyatun ala syahadat. Karena suatu amalan di masa-masa yang akan datang itu dibangun di atas ijazah. Nah, jadi di masa-masa yang akan datang ini, kata Syekh, terkadang kita tidak bisa berdakwah, tidak bisa menyampaikan al-haq tanpa ada ijazah. Nah, jadi ijazah itu hanya dijadikan sebagai wasilah agar dia bisa menyampaikan al-haq. Itu aja tujuannya. Tujuannya dia mendapat ijazah agar dia bisa menyampaikan al-haq. Karena tidak punya ijazah, terkadang sulit untuk dia masuk berdakwah. Ada sebagian tempat seperti itu. Wanas, dan manusia ghaliban la yastati'una al-wusula ila manfaatil khalq ila bihadzal wasilah. Wa bidzalika takunun niyatu salimatun. Dan manusia kebanyakannya, mayoritasnya, mereka tidak akan mampu untuk sampai kepada manfaat untuk makhluk kecuali dengan wasilah ini. Maka dengan itu niatnya menjadi salimah, menjadi selamat. Jadi bisa dipahami ini. Jadi ketika dia mendapatkan ijazah, umpamanya dia masuk di Universitas Madinah. Nah, tujuannya bukan semata-mata ijazah, tetapi ijazah itu dijadikan sebagai wasilah untuk dia bisa menyampaikan al-haq. Maka ketika dia berniat seperti ini, selamat. Dia akan selamat. Nah, jadi tujuan utama bukan ijazah. Ijazah sebagai wasilah aja untuk bisa berdakwah kepada al-haq. Ini yang pertama. Asani yang kedua. Anna man arada al-ilma qad la yajidu illa fi hadhil kulliyat. Bahwa orang yang menginginkan ilmu, terkadang dia tidak bisa mendapati ilmu itu kecuali di kuliah-kuliah, di kampus-kampus. Nah, dia tidak bisa mendapatkan, mencapai ilmu kecuali di mata-mata kuliah itu tadi. Harus dia masuk jamiah. Tapi di negeri kita, alhamdulillah, walaupun kita tidak kuliah di ma'had-ma'had, nah, bisa kita langsung masuk padanya. Maka fa'adukhulu fiha biniyati talabil ilm. Maka ketika dia masuk kuliah mempelajari ilmu tersebut, maka dia niatkan menuntut ilmu. Wala yu'sir alaihi ma yasullahu min asyharati fi ma ba'd. Maka tidak akan memberikan pengaruh padanya ketika dia memperoleh ijazah setelahnya. Setelah belajar, setelah selesai kuliah. Umpamanya belajar akidah yang salimah. Tidak bisa dia mempelajari itu kecuali dia harus masuk universitas umpamanya. Karena di sanalah diajarkannya. Naam. Maka ketika setelah dia belajar, di penghujung dia belajar, ada ijazahnya, maka ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap niatnya dia ketika menuntut ilmu. Mbah, pahamlah, Mbah. Pahamlah. Wah, pecah suaranya, enggak usah pakai suara kah? Nah, Jadi yang kedua ini mbah, bahwa dia tidak bisa belajar melainkan dia harus masuk di kampus baru dia dapatkan ilmu itu. Jadi seperti daerah kita ini tidak ada pelajaran seperti ini. Dia bisa mendapatkan ilmu seperti ini kecuali dia masuk di kampus, masuk jamiah, dia menjadi sebagai mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa baru dia bisa pelajari umpamanya sudut Selasa. Di luar tidak dapat dia. Di luar dia tidak dapat. Maka ketika dia masuk kuliah, masuk kampus, tentunya dia meniatkan menuntut ilmu. Maka ketika dia menuntut ilmu, ya tidak memberikan pengaruh. Ketika dia mendapatkan ijazah di penghujung dia belajar, tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Ketika dia dapat ijazah itu tadi, karena dia niatnya menuntut ilmu dan ilmu tidak bisa dia pelajari kecuali di tempat itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, salis. Annal insana idza arada bi amalihi al husnayain, husna dunia wa husna akhirah. Bahwa manusia ketika ingin untuk beramal atau menginginkan dengan amalannya dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Fala syai' alaih fi dzalik. Maka yang seperti ini tidak mengapa baginya. Tidak ada dosa baginya. Dia ingin mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, berikan pada kami kebaikan di dunia dan berikan pula kepada kami kebaikan untuk akhirah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa annar, azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh, ya, manusia ketika dia menginginkan dengan amalannya mendapatkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirah, maka fala syai' alaih, tidak ada dosa baginya. Li'anna Allah yakul, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Naam. Nah, ini banyak kita jumpai, kita dapati. Naam. Umpamanya kerja bakti. Kita tidak mengharap yang lain, ternyata habis kerja bakti ada minuman, ada kue yang keluar, ada semangka umpamanya. Ya, mbak ya. Naam. Jadi dia dapatkan dua-duanya kebaikan. Dia tadi niatnya untuk kebaikan kerja bakti, apalagi dilanggar upaya kerja baktinya, ternyata di penghujung ada juga air minum, kue juga keluar. Jadi dia mengambil tadi kuenya. Naam. Maka itu rezeki yang dia tidak menyangka-nyangka mendapatkannya. Wa hadza targhib fi taqwa bi amri dunyawi. Maka ini dorongan terhadap ketakwaan dengan perkara dunia. Naam. Fa in qila, jika dikatakan, man arada bi amri dunya kaifa yuqalu bi annahu mukhlis. Barang siapa yang menginginkan dengan amalannya dunia, maka bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang mukhlis, yang ikhlas, sementara ketika beramal inginnya untuk dunia. maka bagaimana bisa dikatakan orang yang ikhlas? Fal jawab. Jawabannya, annahu akhlasal ibadata walam yurid biha al-khalqu itlaqan. Bahwa dia betul-betul mengikhlaskan ibadah dan dia tidak menginginkan dengan ibadahnya makhluk secara mutlak. Tidak menginginkan harapan yang lain. Ya, ketika dia beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan ya sampingan-sampingannya. Mutlak sudah. Falam yaksud mura'atun nas atau mura'atan nas, dan dia tidak memaksudkan untuk dilihat oleh manusia. Wa madhihim ala ibadati, dan pujian manusia dalam ibadahnya. Bal qasada amran madian min samaratil ibadah. Tetapi dia memaksudkan ketika dia ibadah untuk mendapatkan buah dari ibadah, hasil-hasil dari samarat ibadah. Jadi ketika mengamalkan suatu apa ini madian, suatu ibadah, maka dari ibadahnya itu dia mengharapkan hasil ibadah, buahnya. Kan seperti itu orang ketika dia beramal, ada harapan-harapannya. Falaisa kal mar'i murai, tidak seperti orang riya, ingin dilihat. Alladzi taqarrabu ilan nas bima taqarrabu bihi ilallah, yang mana dia mendekatkan dirinya kepada manusia sebagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ingin ada pujian dari manusia sebagaimana keinginan dia mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-mura yang ingin dilihat. Wa yuridu ayyam dahuhumid bih, maka dia menginginkan agar dia mendapatkan sanjungan dari manusia. Lakinnahu bi'iradati hadzal amri al-madi naqasa ikhlasuhu fasara ma'ahu na'ub nasyirk wasarat manzilatuhu duna manzilatim man aradal akhirah iradatun mahdha. Akan tetapi dengan keinginannya terhadap urusan ini, ya, keinginan yang lainnya dari perkara-perkara selain perkara akhirat, yaitu perkara dunia tadi, akan mengurangi keikhlasannya. Akan mengurangi keikhlasannya. Sehingga ketika seperti itu, fasara ma'ahu na'un syirk, maka dia menjadi bersamanya jenis dari syirik. Nah, jenis dari syirik. Maka menjadilah dia kedudukannya di bawah kedudukan yang menginginkan akhirah dengan betul-betul murni untuk akhirah. Naam. Jadi kita beramal untuk akhirah, tidak mengharapkan yang lain. Naam. Ternyata di penghujungnya ada, oh itu berarti ya tambahan saja tadi yang kita sebutkan tadi, bukan keinginan utama. Paling utama akhirah, ternyata di penghujungnya ada. Nah, maka itu ya tambahan nikmat. Inilah jawaban Asy-Syaikh rahimahullah. Jadi ketika seorang beramal betul-betul mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah secara mutlak, jangan dia menginginkan yang lain. Naam. Jangan beribadah seperti riya, yang mana dia beramal ingin dipuji manusia sebagaimana juga ingin dipuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikhawatirkan pahalanya, amalannya akan berubah, akan tidak bermanfaat ketika selalu beramal dunia, selalu ketika beramal dunia, dunia terus. Nah, maka yang terpenting dia meniatkan ibadah akhirah yang terutama. Adapun penghujungnya ada yang lain, itu hanya sebagai pengekor saja, bukan tujuan utamanya. Nah, bisa dipahami ini, bah? Dan yang lain. Fahimtum? Alhamdulillah. Karena sudah azan. Naam. Masih ada lagi ini beberapa baris. Nah, mudah-mudahan masih diberikan umur panjang. Kita bisa lagi melanjutkan pada pertemuan kita di pekan-pekan berikutnya. Belum bisawab, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.